Ini ada pertanyaan. Penanya bertanya, apabila ada yang mengundang kita pada acara walimahan atau yang semacamnya, biasa yang kita lihat atau yang terjadi di sekitar kita atau sering disebut dengan kahamba berupa uang, apakah hal tersebut ada perintahnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Jadi kalau seperti ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ketika menikah tidak memiliki apa-apa. Para sahabatnya pun memberikan apa yang ada pada mereka. Ada yang membawa korma, ada yang membawa sesuatu. Hingga terkumpul di rumah, di tempatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menikah tadi. Dan apa yang dikumpulkan oleh para sahabat tersebut menjadi makanan walimah. Mereka pun makan darinya. Jadi hal ini adalah perkara yang dianjurkan. Ketika kita melihat misalnya ada teman kita, dia tidak memiliki apa-apa untuk menikah. Tidak memiliki apa-apa misalnya. Mas kawinnya pun mungkin hanya sesuatu yang sangat ringan, misalnya mushaf. Dan dia menginginkan walimah, tidak memiliki harta. Kemudian saudara-saudaranya ingin membantunya, mengumpulkan apa yang mereka miliki, membantunya untuk diadakan walimah. Dan perkara ini adalah perkara yang dianjurkan. Yang dianjurkan selama tidak berlebih-lebihan. Adapun kalau berlebih-lebihan diadakan pesta kemaksiatan padanya, maka hal ini tidak dianjurkan. Yang dianjurkan adalah walimah yang biasa. Dan acara walimah ini yaitu diundangnya para tamu untuk menghadiri walimah. Sebelum walimah itu ada yang memberikan khutbatul hajah. Dan ini disebutkan dalam kitab nikah, di antaranya dalam Bulughul Maram menyebutkan hal ini. Yaitu seseorang berdiri membacakan khutbatul hajah, yaitu innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu sampai akhirnya wa kullu dalalatin finnar sampai itu dikatakan khutbatul hajah. Dan boleh disisipkan nasihat setelah membaca khutbatul hajah, nasihat untuk kedua mempelai, nasihat untuk para tamu yang datang untuk menikmati hidangan walimah tadi, boleh disampaikan nasihat. Dan yang ditanyakan di sini, yang disebut dengan kehamba memberi bantu di sini adalah boleh. Dan ini perkara yang baik, apalagi kalau yang menikah itu adalah orang yang saleh, didukung, diberikan dukungan, dibantu. Orang membantu dia akan mendapatkan pahala kalau dia ikhlas. Saudaranya, temannya, ketika melihat saudaranya menikah, menginginkan adanya acara makan misalnya, yang disebut dengan walimah ini, misalnya memotong ayam satu ekor atau membuatkan makan-makanan yang perlunya, maka yang lainnya membantu. Bantuan mereka ini terhitung sedekah. Orang membantu mendapatkan pahala. Dan ini termasuk dari bersa'awun, tolong-menolong dalam kebaikan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Dan tolong-menolonglah kalian dalam kebaikan dan takwa. Ini termasuk perkara kebaikan. Dan orang yang melakukan pernikahan supaya tujuannya untuk memperoleh ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, tujuannya untuk menyempurnakan agamanya, menjaga dirinya dari terjerumus ke dalam perbuatan dosa. Ketika ada yang menginginkan seperti ini, maka hendaknya diberi dukungan, dikuatkan. Ketika dia tidak memiliki apa yang bisa mendukungnya untuk menikah, dibantu. Dan ini perkara yang dianjurkan di dalam Islam. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya masih berkaitan dengan masalah nikah. Biasanya ketika seorang lelaki melakukan akad nikah, dia mengikuti ucapan wali hakim dengan kata saya terima nikahnya dan mas kawinnya tersebut. Yang ini ditanyakan apakah Nabi SAW memerintahkan bagi para lelaki untuk memanjangkan kata butnya tersebut dipanjang-panjangkan maksudnya. Jadi yang dianjurkan di sini, ketika seorang yang menikahkan itu mengucapkan saya nikahkan, maka orang yang dinikahkan mengucapkan saya terima nikahnya. Nah, tidak perlu nanti disebutkan panjang-panjangnya, panjang pendeknya. Saya nikahkan kamu dengan ini. Dia pun menyatakan saya terima pernikahannya sudah. Siapakah yang lebih diutamakan bagi seorang wanita ketika ia diperintah oleh mertua dan orang tua kandungnya pada waktu bersamaan, dan siapakah yang lebih didahulukan dari kedua orang tua tersebut? Jadi siapakah yang lebih diutamakan bagi seorang wanita ketika dia diperintah oleh mertua dan orang tua kandungnya? Karena posisi wanita sekarang, ketika dia sudah menikah, hak orang tuanya itu sudah berkurang. Jadi hak sepenuhnya adalah suami. Jadi kewajiban dia adalah mentaati suaminya. Mentaati suaminya. Bukan orang tuanya lagi. Makanya dengan itu, bagi yang belum menikah, saya kira dia manfaatkan masa-masanya sebelum menikah untuk berbakti kepada orang tuanya. Wanita yang belum menikah, hendaknya seperti itu. Memanfaatkan kesempatan berbakti kepada ibu bapaknya sebelum dia menikah. Karena kalau dia sudah menikah, suaminya yang akan membawanya. Jadi dia ingin membantu suaminya, membantu orang tuanya sendiri, harus meminta izin dulu kepada suaminya. Jadi kewajiban dia mentaati suaminya. Yang menjadi permasalahan sekarang, bagaimana kalau mertuanya, yaitu orang tuanya suami. Kalau misalnya suaminya, ini tergantung kepada suaminya dia. Kalau suaminya dia menginginkan, bantu bapak saya dulu, jangan bapak. Ini perintah suami. Maka diikuti suaminya. Jadi perkara ini, siapa yang kita dahulukan? Orang tua ini bagi wanita. Orang tua saya sebagai seorang wanita, atau orang tua suami saya. Maka perkaranya dilihat kepada kebiasaan suaminya. Kalau suaminya menginginkan bapakmu dulu, ya tidak masalah. Tapi kalau suaminya menginginkan, jangan, bapakku dulu, biarkan bapakmu nanti belakangan. Ya harus mentaati suaminya. Tapi kalau misalnya suaminya memberi kebebasan, terserah, sakaratmu dewi, terserah, semaumu sendiri, terserah, semaumu sendiri. Terserah semaumu sendiri. Misalnya ini dikembalikan kepada istrinya ini. Mana yang dia dahulukan? Kalau diberi kebebasan semaunya dia, terserah. Dia dahulukan orang tuanya. Tidak mengapa, baru mertuanya. Akan tetapi yang lebih layak bagi dia, dia melihat. Dia bisa mengkompromikan itu lebih baik. Kalau dia memungkinkan melakukan untuk kedua orang tua suaminya dulu, baru dia ambil lagi untuk kedua orang tuanya, boleh-boleh saja. Dan hal ini perlu dia minta izin dulu pada suaminya tentang masalah ini, sehingga nanti tidak terjadi keributan antara dia. Terkadang orang, seorang wanita dia sangat baik seperti ini, ingin membantu kedua orang tuanya, kedua orang tua suaminya. Tanpa pengetahuan suaminya, suaminya pun terkadang datang melihat mana istriku, dia lagi kemana. Ternyata istrinya berbuat baik, suaminya pun sudah ngamuk-ngamuk. Ternyata datang gini, tanpa pengetahuannya. Maka hendaknya meminta musyawarah dulu kepada suaminya, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman di dalam rumah tangganya. Dan kita cukupkan dulu sampai di sini. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kemudian yang perlu diingatkan di sini, untuk pertanyaan-pertanyaan yang biasa dituliskan dan dibiasakan, jangan sampai menulis singkat-singkat. Biasanya Nabi SAW singkatannya SAW atau SWT atau AS. Ini sebaiknya dituliskan secara langsung tanpa ada singkatan-singkatan. Atau biasa kalau dalam bahasa Arab, di bahasa Arab mereka tulis sa saja atau ain. Ini singkatan-singkatan ini sebaiknya ditinggalkan. Ini langsung ditulis sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang yang membacanya langsung membaca seperti tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini tidak mengapa. Tapi terkadang orang yang tidak ngerti atau memang ingin tidak mau panjang-panjang baca, langsung Nabi SAW. Ini tidak dibenarkan. Kita diperintahkan untuk bersalawat kepada Nabi. Dan Allah perintahkan untuk bersalawat kepada Nabi. Jadi ketika nama Nabi disebutkan, langsung diucapkan salawat. Sallallahu alaihi wasallam. Adapun kalau seperti ini, orang yang malas untuk membaca panjang-panjang pun SAW atau SAW. Ini tidak diperkenankan. Jadi, untuk berikutnya, kalau menginginkan untuk menulis, langsung dituliskan sallallahu alaihi wasallam. Itu lebih baik.